Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini, masuk pada masalah yang ke-83. Di antara keyakinan dan yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu dan diamalkan, yaitu ittikhadul kubur a'yadan. Mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat pertemuan, peringatan, perkumpulan yang berulang-ulang. Kemudian Syekh menjelaskan, hafizahullah, al-a'yadu jam'u 'id. A'yad dalam bahasa Arab itu jamak dari kalimat mufrad 'id. Kalau kita sering mendengar dan mengucapkan Idul Fitr, Idul Adha, dalam bahasa Indonesia Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Nah, mereka orang-orang jahiliyah itu menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat Id. Apa maknanya Id? Ma yataqarraru wa ya'ud, yaitu sesuatu kegiatan yang berulang-ulang, yang berulang-ulang. Wa huwa yanqasimu ila qismain. Id itu terbagi menjadi dua, Id zamani dan Id makani. Id yang berkaitan dengan waktu dan Id yang berkaitan dengan tempat. Id yang berkaitan dengan waktu, misalnya Id setelah Ramadan, itu Idul Fitr, yaitu Id yang berulang-ulang setiap tahun, setiap setelah Ramadan itu Id, di mana syariat yang menentukan. Dikatakan Id itu syariat yang menentukan. Idul Fitr tidak mungkin dilaksanakan selain setelah bulan Ramadan, enggak mungkin. Idul Fitr itu tidak mungkin dilaksanakan selain setelah bulan Ramadan. Karena Idul Fitr itu dengan Ramadan itu satu kesatuan, di mana kaum muslimin ketika berpuasa di bulan Ramadan, maka setelah itu ada kewajiban untuk zakat fitr. Kewajiban untuk zakat fitr yang tidak boleh dikeluarkan setelah Id tadi. Gak boleh. Sedekah biasa. Naam. Oleh karena itu, ini namanya waktu. Penentuan waktu Idul Fitr itu setelah bulan Ramadan adalah penentuan yang ditentukan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Idul Adha juga demikian. Idul Adha ini juga waktu. Tidak mungkin Idul Adha itu dilaksanakan di bulan selain Dzulhijjah, enggak mungkin. Idul Adha itu tidak mungkin dilaksanakan selain bulan Dzulhijjah. Waktu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Idul Adha itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Ditentukan demikian karena setelah itu ada hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Tanggal itu sudah ditentukan oleh syariat bahwa ayyamu tasyrik, ayyamu dzabah, wa ayyamul akl, wa ayyamu syurb. Hari-hari tasyrik itu hari-hari yang di situ boleh menyembelih kurban ketika tidak bisa disembelih di tanggal 10-nya setelah sholat Id, atau tidak memungkinkan, atau besoknya itu boleh. Karena hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan, hari makan dan hari minum, dan hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ditentukan. Ini yang harus kita garis tebali, yang harus kita tanamkan dalam keyakinan kita, bahwa kita tidak boleh membuat, mengadakan Id sendiri. Naam ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah. Yang kedua, Id makani, Id yang berkaitan dengan tempat. Wa huwal makan alladhi yajtami'u fihi ala midari sanah au ala midari usbu' au ala midari syahr yajtami'u fihi lil ibadah. Id yang berkaitan dengan tempat adalah tempat yang tempat itu tempat berkumpulnya dalam setiap tahun atau setiap minggu atau setiap bulan. Di situ dia berkumpul. Nah, dia melakukan apa? Ibadah. Di mana? Di satu tempat. Kapan berkumpulnya? Kapan ibadahnya di situ? Tiap tahun, tiap minggu, atau tiap bulan. Yajtami'u fihi lil ibadah, berkumpul di sana untuk menjalani ibadah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat Id. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat Id. Apa maksudnya? Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat Id. Makanan lil ijtima' haulahu wal uquf haulahu. Jangan kalian jadikan sebagai tempat untuk berkumpul. Untuk berkumpul di kuburan itu, kuburanku itu dan sekitarnya, atau i'tikaf di sekitarnya, wattaraddud alaih, atau mundar-mandir di situ. Naam. Jangan berulang-ulang di situ. Jangan jadikan demikian kuburanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallu alayya haitsu kuntum. Ucapkan oleh kalian solawat kepadaku dimanapun kalian berada. Fa inna solatakum tabluhuni. Sesungguhnya solawat kalian yang kalian ucapkan dimanapun kalian berada sampai kepadaku. Naam. Falaisa solah, falaisa li solah ala rasul inda qabrihi khasatan. Dan tidaklah boleh mengucapkan solawat itu secara khusus di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengucapkan solawat secara khusus di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal sholli alaihi fi ayyi makan. Tetapi hendaklah dia sholawat kepada Rasulullah di manapun dia berada, fil masyriq au fil maghrib, di dunia bagian timur ataupun di dunia bagian barat, di alam ini. Fi ayyi makan sholli ala Rasul. Naam wa yablughuhu dzalik. Dimanapun kamu berada, tidak harus khusus di kuburan Rasul, ucapkan sholawat kepadanya, dan itu akan nyampe kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tikraru ziyaratihi wal julus indahu min ittikhadihi idan wa huwa yuawwilu ila syirik. Ziarah berulang-ulang ke makam dan duduk di sampingnya itu dijadikan sebagai rutinitas, ini akan menyeret kepada kesyirikan, ini akan mengantarkan dan menyeret kepada kesyirikan. Fa ahlul jahiliyah yattakhiduna quburas salihin a'yadan. Orang-orang jahiliyah zaman dulu itu menjadikan kuburan orang-orang yang soleh sebagai tempat id, yang didatangi berulang-ulang dan ibadah di sana. Yajtami'una haulahu wa yakifuna indaha. Mereka kumpul di sekitar kuburannya orang-orang soleh tadi, ini orang-orang jahiliyah, dan itikaf di sisinya. Kama huwal an hasil inda qabril badawi wa ghairihi ya'tihi zawar min kulli makan. Seperti sekarang yang terjadi ketika mereka berziarah di kuburannya al-Badawi, datang para penziarah kubur itu di dari berbagai tempat negeri. Yajlisuna wa yansabuna al-khiyam, duduk di sekitar kuburan tersebut, bahkan membangun kemah-kemah. Wa yadhbahuna dzabaih, dan menyembelih sesembelihan. Wa yaqimuna al-ayyam, dan tinggal di sana beberapa hari. Inda qabril badawi au ghairihi, di kuburannya al-Badawi atau yang lainnya. Wa hadza min dinil jahiliyah, ini termasuk ajarannya, agamanya orang-orang jahiliyah. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, begitulah kita menghukumi kuburan-kuburan manapun yang ada di muka bumi ini yang diperlakukan seperti itu. Datang kepadanya, sholat, baca Al-Quran, tawaf, tinggal di situ. Naam, ini termasuk agamanya orang-orang jahiliyah. Wa idza kana qabrun nabi sallallahu alaihi wasallam manhiyan anil istima' haulahu wa taraddud alaihi fa kaifa bi qabri ghairihi. Kalau kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu dilarang untuk kumpul di situ, di sekitarnya, dan berulang-ulang mendatangi rutinitas, kaif, bagaimana kuburan yang lain? Kan iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan demikian, la taj'alu qabri idan. Kenapa? Li anna hadza wasilatun min wasailis syirik. Karena ini merupakan wasilah dari wasilah-wasilah syirik kepada Allah SWT, merupakan suatu hal yang mengantarkan kepada syirik kepada Allah, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, kalaulah Rasul saja demikian makamnya, tidak boleh, kaif dengan kuburan yang lain? Kan iya. Oleh karena itu maka kaum muslimin banyak yang tertipu banyak yang tertipu, mereka jatuh dalam praktek amalan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Sadar atau tidak, mereka terjerumus. Mengaku atau tidak mengaku, mereka terjerumus. Percaya atau tidak, mereka terjerumus dalam praktek ibadahnya, amalannya orang-orang jahiliyah. Mengingkari atau tidak, terjerumus mereka. Membela atau tidak, terjerumus mereka. Disadari atau tidak, terjerumus mereka. Diakui atau diingkari, terjerumus mereka di dalam lembah praktek ibadahnya jahiliyah zaman dulu. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma la haula wala quwata illa billah wa inna lillah inna ilaihi raji'un. Walamma sa'ala rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu nadhara an yanhara ibilan bibuwanah ismul mawdi' na'am. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'badu? Qalu la. Qala hal kana fiha idun min a'yadihim ay al-ijtima' yajtami'una fi? Qalu la. Qala awfi binadhrika fa innahu la wafa'a li nadharin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu adam. Akhrajahu Abu Daud. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seseorang bahwa dia bernazar untuk menyembelih unta di buana, suatu tempat. Saya bernazar ya Rasulullah untuk menyembelih unta di buana, di tempat itu. Apa kata Nabi SAW kepada dia? Apakah di tempat itu ada berhala dari berhala-berhala orang jahiliyah yang disembah di situ, diibadai? Kata para sahabat, la, enggak ada. Apakah di situ dijadikan sebagai id dari id-id mereka orang jahiliyah yang berkumpul di situ? Mereka menyatakan tidak, enggak ada. Kalau begitu, tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu, karena sesungguhnya tidak ada, tidak boleh ditunaikan, dipenuhi, dijalani nazar itu dalam rangka maksiat kepada Allah. Dan tidak boleh pula nazar itu dilaksanakan dan dijalani sesuatu yang bukan miliknya manusia, bukan miliknya dia. Kalau saya nanti sembuh, maka saya akan nyembelih kambingnya Abu Fudail. Tidak boleh. Kalau saya nanti sembuh, maka saya akan nyembelih ayamnya Asad. Tidak boleh. Punya siapa kok? Punya orang lain mau disembelih. Nah. Kalau nanti saya sembuh dari tangan yang sakit ini, saya akan sholat di kuburan. Tidak boleh maksiat kepada Allah. Atau saya akan mukul fulan. Asyahid di dalam hadis ini, sabda Rasulullah SAW, hal kana fiha idun min a'yadihim. Pertanyaan Rasul kepada sahabat ini, seorang ini, apakah di situ tempat yang kamu mau nyembelih unta tersebut pernah diadakan id atau ada adanya id dari id-id mereka? Naam, yakni id magani yang didatangi berulang-ulang di situ untuk ibadah. Fadalla ala annahu la yajuzu ittikhadhu makanan mukhassas lil ibadah. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh dijadikan tempat tersebut khusus untuk ibadah. Tidak boleh menjadikan suatu tempat khusus untuk ibadah. Tinggal sekarang bagaimana kaum muslimin di zaman sekarang? Bukan hanya tempat yang mereka jadikan sebagai tempat ibadah, kuburan pun juga demikian, dijadikan sebagai tempat khusus untuk ibadah. Makam dikasih bangunan di sebelahnya, tempat khusus untuk ibadah, baca Al-Quran, zikir, dan sholat bahkan di situ. Sebagian mereka, kalau yang minta-minta dan yang lainnya itu sudah nggak bisa dihitung, sulit ngitungnya. Karena kita nggak pernah kesana, jadi nggak bisa ngitung. Ya. Kan iya, saking banyaknya juga. Nah ini juga demikian musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak boleh mengkhususkan tempat di muka bumi ini ya untuk khusus ibadah, enggak boleh, kecuali yang dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Di sana itu loh ada pohon besar, ayo kita jadikan tempat ibadah, enggak boleh. Di sana ada tempat lembah, kayaknya aneh, ayo kita jadikan setiap nyembelih kambing di situ, enggak boleh. Pokoknya enggak boleh kita menentukan suatu tempat untuk ibadah yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Masjid misalnya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tempat ibadah. Naam, dibangunnya masjid itu untuk sholat dan zikir kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting untuk dipahami. Yang mengkhususkan siapa tempat itu? Allah dan Rasulnya. Atau masyairil hajj, masyairil haram, masyair haji, wukuf di Arafah itu ditentukan. Tidak boleh wukuf di Aceh, tidak ada wukuf di Arafah. Kemudian lempar jumrah di Mina, Muzdalifah, ini semua tempat-tempat yang dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ikhwati fiddin a'azina wazakumullah, demikian pula umrah dan mikot-mikot, tempat dia mikot itu pun juga demikian ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah haji yang segaris dengan Indonesia itu mikotnya di Alam-Lam. Jadi kalau dia mau haji atau umroh langsung ke Makkah, dia langsung menunaikan umroh, maka mikotnya dia di Alam-Lam, di atas pesawat. Di atas pesawat diumumkan oleh petugas pesawat bahwa sebentar lagi kita masuk mikot, siap-siap, yaitu ya lam-lam. Sudah sampai di situ mikot, melakukan sudah labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma hajjan. Yang kita dapati banyak jamaah Indonesia itu mikotnya di Jeddah, salah alamat. Alasannya ribet, cek gampang, cek mudah. Tak boleh nentukan dia. Itu harus kembali itu konsekuensinya. Padahal Rasul menyatakan khudhu anni manasikakum, kalian ambil manasik kalian dari aku, kata Rasul. Beda ketika dari Indonesia langsung ke Madinah dulu, tinggal di Madinah beberapa hari, nah mikotnya di Dhul Hulaifah atau Bir Ali, di situ mikotnya. Demikian Rasulullah ajarkan, labbaik Allahumma umrotan, kalau di umroh, kalau haji labbaik Allahumma hajjan, berangkat menuju Makkah di Dhul Hulaifah, di Madinah. Nah, ikhwati fiddin a'azana uzakumullah, tidak boleh mengkhususkan tempat untuk ibadah yang tidak dikhususkan dan tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma'adaha fal ardu kulluha sawa. Selain tempat-tempat yang dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya, maka semua bumi hukumnya sama. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagi aku, kata Rasulullah SAW, bumi ini masjid dan tempat, dan sebagai tempat bersuci. Nah, makanya di dalam hadis yang lain, fa'inna adraktumuhu sholah fa'sholu, dimanapun kalian mendapati sholat, sholat di situ. Tidak boleh dikhususkan. Nah, dan ini semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun tidak dikhususkan. Zikir kepada Allah tidak boleh dikhususkan bilangan dan jumlahnya kecuali yang dikhususkan ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baca Al-Qur'an juga demikian. Tidak boleh dikhususkan surat satu dengan surat yang lainnya kecuali yang dikhususkan ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian ibadah. Ibadah itu hukum aslinya haram. Ibadah itu hukum aslinya haram. Sampai ada dalil yang dijadikan sebagai pijakan ibadah tersebut, sehingga gak boleh diada-adakan. Tauqifi, kita harus nunggu dalilnya. Itu untuk ibadah. Nah, gak boleh menyatakan, oh ini kan baik, ini kan baik. Gak boleh. Bukan wewenang kita dan hak kita. Bukan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah telah menyinggung dari sekian abad yang lalu, wa man istahsana faqad syara'ah. Orang yang menyatakan ini baik, ini berarti dia telah membuat syariat. Haknya siapa? Nah, kalau dituruti ini baik, ini baik, ini baik, enggak ada bid'ah. Kan dia. Nah, tidak ada bid'ah, semuanya baik. Sholat kan baik, masa enggak boleh di kuburan? Hah? Kan iya. Menyembelih kurban binatang kan itu syar'i, masa enggak boleh di tempat ini, yang khusus ini? Di sini, di situ enggak boleh. Tentukan sendiri tempat itu. Kan iya, baca Al-Qur'an kan baik, zikir kan baik. Ini dari sisi apa? Tempat. Sekarang waktu. Nah, oh, ini kan ada acara kematian sekian hari kan, bacaannya semua, zikir semua, nggak ada yang nggak zikir dan sholawat dan Al-Quran. Masa nggak boleh? Masa jelek? Zikir kan baik, baca Al-Quran kan baik, semua gitu. Nggak ada yang bid'ah semua. Dalam keadaan Rasulullah menyatakan fa'inna na'am khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra na'am fa'inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang diadakan dalam agama ini. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diadakan dalam agama ini bid'ah. Ikhwati fid din a'azana wa jazakumullah. Yang berikutnya yaitu di antara masalah-masalah yang diyakini dan diamalkan orang jahiliyah, taqarrubuhum ilallah bidzabhi indal kubur. Mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih di kuburan, sesembelihan. Masalah yang ke-84, adzabhu indal kubur. Qala Allahu azza wa jal, fasholli li rabbika wanhar. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah kau salat karena Rabbmu, wanhar, kemudian sembelihlah. Sebagian mufassirin menafsirkan yaitu penyembelihan kurban itu disembelih setelah salat. Ketika sebelum salat itu daging biasa, bukan daging kurban. Karena Allah menyatakan fasholli, salatlah engkau li rabbika wanhar. dan kemudian sembelihlah. Dan demikian praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga demikian para sahabat dan para ulama setelah itu. Wa qala ta'ala kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan fima qayyiman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ucapkan Nabi Muhammad bahwa aku ini diberi hidayah oleh Allah ke jalan yang lurus, agama yang tegak, agama Ibrahim alaihissalam yang hanif, lurus dan berpaling dari syirik. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang syirik kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad SAW, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, sebagian mufassir menafsirkan dan sesembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, murni hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, rabbul alamin. Fadzabhu ibadatun lillah, menyembelih itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fiddin, a'azini wa jazakumullah, wadzabhu indal kubur, menyembelih sesembelihan di sisi kuburan, idza kana ta'dhiman laha fahada syirkun akbar. Menyembelih sesembelihan di kuburan, kalau mengagungkan kuburan itu, maka ini syirik besar, yakni keluar dari Islam pelakunya. Anda katakan di awal tadi, fenomena yang menimpa pada masyarakat itu, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mereka berbondong-bondong datang ke kuburan tertentu khusus. Itu sudah mengalami sekian kesalahan. Syadurrihal sudah keliru. Syadurrihal sudah keliru. Nyengaja untuk pergi ke situ sudah salah. Di luar kota, naam, sampai di sarannya juga demikian. Kalau nyembelih di situ dalam rangka mengagungkan kuburannya atau yang mati di situ, itu syirik besar. Wa idza kana ta'dhiman lahu walakin fa'alahu 'indal qabri yadhunnu annahu masyru' fa hadza bid'atun. Naam. Kalau dia mengagungkan kuburan, menyembelih di situ, tapi dia lakukan di kuburan tadi menyembelih tersebut, dan dia yakini ini disyariatkan, dikira dia disyariatkan, ini bid'ah namanya, dan merupakan wasilah kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah. Kalau apa? Ta'dhiman lillah. Dia nyembelih mengagungkan Allah. Bukan mengagungkan kuburan, bukan. Bukan mengagungkan penghuninya, tidak. Ta'dhiman lillah. Aku sembelih binatang ternak ini dalam rangka mengagungkan Allah, cuman di kuburan. Dia lakukan di sisi kuburan. Yang dia duga itu disyariatkan, ini bid'ah namanya. Dan wasilah ila syirik, menyeret kepada kesyirikan. Fala yajuzu adzabhu indal kubur, enggak boleh menyembelih sembelihan di sisi kuburan. Hatta walau kana dzabih la ya'takid fil kubur wa innama yadzbahu lillah. Walaupun yang menyembelih tersebut tidak meyakini pada kuburannya, enggak. Tapi dia murni menyembelih karena Allah. Enggak boleh. Walaupun demikian, li'annahu idza tadan nasu adzabha 'indal kubur ala hadza ila ibadatiha min dunillah azza wajal. Karena kalau orang-orang membiasakan menyembelih di sisi kuburan, akhirnya itu akan menyeret menjadi kebiasaan ibadah di situ selain Allah Azza wa Jalla. menyeret kepada apa? Peribadatan selain Allah Azza wa Jal. Wa kadzalika dzabuhu lil jin litiqai syarrihim aw lil ilaj. Demikian pula menyembelih untuk jin dalam rangka untuk menghindari dari kejelekan mereka atau untuk penyembuhan, pengobatan. Fahada syirkun billah. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma dzabhu lil akli aw dzabhi lil ikrami dzaif wa yudzkaru alaihi ismullah fahada la ba'sa bih li'annahu minal adat la minal ibadat. Kalau orang itu nyembelih biasa, sekarang kita nyembelih, kenapa untuk nyembelih kambing? Ya ada tamu, untuk memulihkan tamu. Oh iya, kenapa kamu nyembelih? Ya buat makan. Dan ketika nyembelih, bismillah. Bukan sebagaimana berita yang beredar, saya disuruh nyembelih ayam tanpa bismillah. Ya enggak apa-apa saya lakukan, masa Tuhan enggak tahu. Jangan, enggak boleh kayak gitu. Kembali kepada apa tadi? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwata illa billah. Nyembelih sesembelihan untuk dimakan, untuk suguhan kepada tamu, nyebut bismillah, tidak masalah. Kenapa? Karena ini adat, bukan ibadah. Wa madzhabul udhiyah wa madzhabul aqiqah wa madzhabul ladzi yaqsudu bihi al-ibadah fa hadza ibadatun lillah azza wa jal. Adapun menyembelih kurban, menyembelih aqiqah atau menyembelih yang tujuannya ibadah, maka ini adalah ibadah kepada Allah. Fala yuzbah lil makhluk, maka enggak boleh disembelih karena makhluk. Ta'ziman lahu, untuk mengagungkan enggak boleh. 6. Ta'zimun ibadatun wala yuzbah inda qabril makhluk. Ta'zim itu ibadah, pengagungan itu ibadah, maka tidak boleh disembelih di sisi kuburan, kuburannya makhluk. Lianna hadza yuawwalu ila ibadati, karena ini akan menyeret untuk ibadah kepadanya. Ikhwati fiddin a'azin wa jazakumullah, Islam datang dalam bentuk saddu adz-dzari'ah sebagai tindakan pencegahan preventif. Maka seluruh perangkat-perangkat yang akan menyeret kepada kesyirikan dilarang oleh Islam. Apa saja yang mengarah kepada syirik kepada Allah, cegah agar tidak terjerumus kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka barakallahu fikum, masyarakat kita masih banyak perlu untuk dibimbing, diarahkan, difahamkan, dientaskan dari lembah-lembah syirik yang mereka berjatuhan dan berguguran di dalamnya. Ini musibah. Musibah. Naam, diterangkan kepada mereka dengan cara yang baik, yang hikmah, agar mereka sadar dan paham apa yang mereka lakukan dan mereka yakini itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kalau kita sebutkan di majelis ini. Naam, yang membangun rumah hari ini, kalau tidak hari ini nanti rumahnya akan roboh, akan apa dan sebagainya. Mau nikahkan anaknya, lihat kelahirannya, ya hari ini, kalau tidak nanti lain, itu berantakan rumah tangganya. Mau jualan, buka toko, hari ini, kalau tidak nanti tidak laris. Buh, itu grupnya hari sudah kamahata, belum lagi yang lainnya. Jadi mempersulit diri, bikin ruwet. Nah, makanya tauhid ini penting, wajib kita pelajari agar kita dan keluarga kita minimalnya dan secara umum kaum muslimin terhindar, terjauhkan dari lembah-lembah syirik dan pengantar-pengantar menuju kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga demikian, terhindar dari kebid'ahan dan hal-hal yang menyeret pada bid'ah dalam agama ini. Wallahu a'lam bissawab. itulah yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah yang ke 85 dan 86, at-tabarruk bi atharil mu'azzim mu'azzamin, cari barokah, ngalap barokah dengan bekas-bekas orang-orang yang diagungkan, yang dilulukan, bekas cepuk tangannya diminum, beh, itu yang terjadi. Nah, rebutan, nah, ada yang seperti itu. Ludahnya, ikinya, wis badek ininya, nah, dibuat rebutan. Wah, diyakini ngalah barokah. Nah, kembali kepada apa? Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Naam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.